bisnis untuk mencapai sukses, maka ada tiga hal yang perlu kita manage. Yang pertama adalah managing time, yang kedua adalah managing capability, dan yang ketiga adalah managing results. Yang pertama adalah mengatur waktu. Bagaimana kita mengatur waktu kita? Ini tergantung kita sendiri, apakah kita mau lebih banyak membaca, atau lebih banyak latihan, atau lebih banyak bermain, atau lebih banyak pergi dugem. Nah, mengatur waktu ini adalah hak kita dan kemampuan kita untuk menuju sukses kita. Yang kedua, managing capability, atau memantapkan kemampuan kita. Apakah kita sudah memantapkan kemampuan kita? Apa yang kita mampu sekarang lakukan? Apa yang harusnya kita mampu lakukan untuk mencapai sukses itu? Sehingga kalau sekarang Anda adalah salesman yang jago dan Anda ingin jadi sales manager, maka ada kemampuan-kemampuan sales manager yang perlu Anda pelajari. Ini adalah managing capability. Dan yang ketiga adalah managing results atau mengelola hasil. Kalau kita melihat pekerjaan kita, maka kita tahu nanti hasilnya. Dan kita selalu harus berpikir jangan dari sudut bahwa apa yang kita masukkan, tetapi apa yang akan keluar nanti. Kalau saya mulainya besok, maka selesainya baru besok lusa, kan? Kalau saya mulai sekarang, besok selesai, ya. Maka kita harus memanage hasil, apa yang harus kita hasilkan, ya. Itu yang kita awasi dan kita buat sebaik mungkin. Jadi untuk mencapai sukses, ada tiga hal yang penting, ya. Managing time, managing capability, dan managing result. Bagaimana mengatur waktu, memantapkan kemampuan kita, dan mengelola hasil kita untuk mencapai tujuan yang paling sukses. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.